إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali dipertemukan di tempat yang penuh dengan barokah dalam kegiatan talabul ilmi. Dan insyaallah ta'ala kita akan mengangkat tema pada kesempatan ini tentang tetap bersama dengan Waliyul Amr. Tema ini diambil dari pembahasan kitab Syarh Sunnah yang kali ini memasuki poin ke-29. Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, was-sam'u wat-ta'atu lil-a'immati. Di antara prinsip sunnah yang seharusnya kita pegangi dan kita jadikan sebagai akidah dan keyakinan adalah memberikan sikap mendengar dan taat kepada para pemimpin. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taat dan mendengar terhadap para pemimpin yang zalim ataupun yang fasik. Apalagi kalau pemimpin itu baik. Yang menjadi dasarnya adalah hadis riwayat Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit. Beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa kami berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk senantiasa tetap mendengar dan memberikan ketaatan kepada pemimpin, wa alla nunazi'al amra ahlahu, dan tidak melepaskan ketaatan dari pemimpin. Prinsip ini diselisihi oleh kaum Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka memiliki pandangan tidak wajib taat dan mendengar kecuali kepada pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh. Kalau pemimpin itu sudah banyak melakukan kezaliman, pemimpin itu sudah banyak melakukan kefasikan, maka harus melepaskan diri dari ketaatan terhadapnya. Ini prinsip Khawarij dan Mu'tazilah. Yang ternyata prinsip ini berseberangan dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berseberangan dengan pernyataan-pernyataan para ulama. Dulu sejumlah sahabat pernah meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk membunuh umara, para pemimpin yang punya kebiasaan yu'akhirunas salata an waqtiha, mengakhir-akhirkan salat dari waktunya. Dan perbuatan ini adalah perbuatan yang fasik. Namun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakanlah, jangan, tidak boleh memerangi, membunuh umara yang seperti itu keadaannya. Ma sallu, selama mereka masih mendirikan salat. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau menukil sebuah kesepakatan ijma para ulama tentang tidak bolehnya melakukan pemberontakan kepada penguasa, kepada pemimpin yang zalim. Demikian juga Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, amma al-khuruj 'alaihim wa qitaluhum fa haramun bi ijma'il muslimin wa in kanu fasaqa zalimin. Adapun melakukan pemberontakan kepada para pemimpin dan membunuh mereka, maka ini adalah sesuatu yang diharamkan menurut kesepakatan kaum muslimin seluruhnya, walaupun pemimpin itu dalam keadaan fasik dan zalim. Sebatas fasik dan zalim, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk melakukan pemberontakan terhadapnya, memeranginya, melepaskan ketaatan darinya. Nah, maka ikhwanu fiddin rahimakumullah, min aqidati ahli sunnah wal jamaah, salah satu prinsip aqidah ahli sunnah wal jamaah adalah tetap mendengar dan taat kepada pemimpin, sekalipun pemimpin itu melakukan kezaliman dan kefasikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja mengatakan, illa antarau kufran bawahan, kecuali kalau kalian melihat ada kekufuran yang nyata pada pemimpin itu. Kalau masih dalam batasan fasik zalim, maka tetap berikan ketaatan dan sikap mendengar. Inilah prinsip yang sangat jelas yang membedakan antara ahlu sunnah wal jamaah dengan kaum Khawarij dan Mu'tazilah. Bahkan Qadariyah, Syiah, ya. Bahkan Syiah Rafidhah. Kalau orang-orang Syiah Rafidhah itu meyakini bahwa yang patut untuk menjadi pemimpin itu yang ma'sum. Yang ma'sum dan yang muntadhar, yang sedang ditunggu-tunggu kehadirannya. Menurut versi mereka. Qala was-sam'u wat-tha'atu lil-a'immati fima yuhibbullah wa yardah. Mendengar dan taat kepada para pemimpin fima yuhibbullah wa yardha, dalam perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya fi ma'rufin, dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Kemudian waman waliya al-khilafata bi ijma'in nas alaihi wa ridahum bihi fa huwa amirul mu'minin. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, barang siapa yang diserahi kekuasaan bi ijma'in nas, dengan kesepakatan manusia terhadapnya dan keridoannya. Manusia yang dimaksud di sini tidak bersifat umum, akan tetapi lebih kepada ahlul halli wal aqdi, ulama dan umara. Siapa saja yang diserahkan kepadanya kekuasaan menurut kesepakatan ahlul halli wal aqdi, ulama dan umara, dan keridoan mereka, fahuwa amirul mu'minin, maka dia disebut sebagai amirul mu'minin. Karena ikhwan fillah rahimakumullah, khilafah, kekuasaan itu bisa ditetapkan pada seseorang melalui beberapa cara. Di antaranya yang pertama bikhtiyarin, dengan cara pemilihan, penunjukan yang dilakukan oleh ahlul halli wal aqdi. Dan ini tidak sama dengan pemilu, ya. Kalau pemilu, demokrasi itu melibatkan semua orang. Dalam Islam itu yang berwenang untuk memilih seseorang menjadi pemimpin dan diserahkan kepadanya kekuasaan adalah ahlul halli wal aqdi, ulama dan umara. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berdasarkan adanya limpahan kekuasaan dari pemimpin sebelumnya. Pemimpin yang sebelumnya melimpahkan kekuasaan, jabatan kepemimpinan itu secara langsung kepada seseorang, maka dia berhak untuk menjadi pemimpin, mendapatkan kekuasaan. Ya. Seperti Rasulullah menunjuk langsung sahabat Abu Bakar, Abu Bakar menunjuk sahabat Umar. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan bisa didapatkan oleh seseorang melalui kekuatan. Melalui kekuatan, katakanlah kudeta, ya. Jadi ada seseorang mengkudeta, menguasai pemerintahan, kemudian dia menjadi pemimpin. Statusnya harus diakui kalau dia sebagai seorang pemimpin. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ahlu sunnah wal jamaah tidak melihat bagaimana proses seseorang bisa menjadi pemimpin. Yang jadi patokan ahlu sunnah wal jamaah adalah ketika seseorang sudah menjadi pemimpin dengan cara apapun, maka wajib diberikan ketaatan kepadanya dan sikap mendengar. Nah, ada banyak orang yang mereka mengatakan bahwa ahlu sunnah ini kontradiktif. Diajak ikut pemilihan umum tidak mau, ketika ada seorang pemimpin yang ditetapkan melalui jalan pemilu, ditaati. Kita jawab bahwa dua hal itu adalah dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Dengan cara apapun seseorang menjadi pemimpin, dan ketika dia sudah jadi pemimpin, presiden umpamanya, maka wajib bagi kita memberikan apa? Ketaatan dan sikap mendengar tanpa melihat bagaimana prosesnya. Ya. Kemudian berikutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, poin yang ke-30. ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. Tidak halal bagi seorang pun bermalam satu malam tanpa melihat adanya seorang pemimpin yang baik ataupun yang jahat. Ada sebuah atsar yang terkenal di kalangan para salaf, ya. Situna sanah, 60 tahun, min imamin jairin, 60 tahun bersama dengan pemimpin yang jahat, aslahu min lailatin wahidatin bila sultan, lebih baik daripada satu malam tanpa ada kepemimpinan. Ya, 60 tahun bersama dengan pemimpin yang jahat itu jauh lebih aslah, jauh lebih bermaslahat, jauh lebih baik daripada satu malam tanpa ada kepemimpinan. Karena dalam Islam itu yang namanya al-imarah dan wujudul imam, keberadaan pemimpin dan kepemimpinan itu sesuatu yang sangat penting sekali. Tujuan utama ditetapkannya ada kepemimpinan dan rangka hirasatuddin, kata Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam Ahkamus Sultaniyah. Li hirasatuddin, untuk menjaga agama, wasiyasatid dunya, dan mengatur urusan-urusan dunia. Kalau ada kepemimpinan, ada pemimpin di sebuah negara, di sebuah wilayah, maka agama bisa terjaga dan urusan-urusan dunia pun bisa berjalan dengan baik. Tanpa ada al-imarah wal-imam, kepemimpinan dan pemimpin, maka dua hal itu tidak akan berjalan dengan baik. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di kalangan kalian. Salah satu dari tafsiran ulil amri adalah pemimpin, sultan, penguasa. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tetaplah bersama dengan pemerintah, dengan pemimpin, dalam kondisi apapun, ya. Dalam kondisi apapun, sejahat apapun pemimpin itu, tetap jauh lebih baik kondisinya dibandingkan dengan ketika tidak ada pemimpin. Nah. Qala, berikutnya poin yang ke-31. Wal hajju wal ghazwu ma'al imami madin. Ibadah haji dan berperang bersama imam, pemimpin, madin, itu terus berlaku. Ya. Pelaksanaan-pelaksanaan ibadah haji, berperang bersama dengan pemimpin terus berlaku. Pemimpin yang baik ataupun pemimpin yang fajir. Pemimpin yang jahat. Wa salatul jum'ati khalfahum jaizah. Dan salat Jumat di belakang mereka adalah hal yang dibolehkan, sah. Sekalipun pemimpin itu fasik, sekalipun pemimpin itu zalim, tetap sah salat di belakang mereka. Salat Jumat dan salat apapun itu. Ya. Ini jelas bertolak belakang dengan pemikiran Khawarij. Orang-orang Khawarij, karena memang usulnya, dasarnya mereka sudah salah dalam menilai pemimpin. Mereka punya pendapat bahwa pemimpin yang layak itu adalah pemimpin yang baik, bukan yang zalim, bukan yang fasik. Maka mereka menganggap sholat di belakang mereka tidak sah. Bahkan masjid-masjid yang dibangun oleh pemerintah itu dianggapnya sebagai masjid diror. Bukan hal yang mengherankan kalau mereka tidak mau sholat berjamaah bersama dengan kaum muslimin di masjid. Gak mau sholat jum'ah. Ya. Itu semua karena penyimpangan dalam hal usulnya, prinsipnya. Ya. Nah. Qala wa yusalli ba'daha sittu raka'atin. Dan salat sunnah setelah salat Jumat 6 rakaat, yafsilu baina kulli raka'ataini, dengan dipisah antara setiap 2 rakaatnya. Ini menerangkan tentang jumlah rakaat dalam sholat sunnah setelah sholat Jumat. Ada riwayat yang datang dari sahabat Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha arba'an." Apabila salah seorang di antara kalian melakukan sholat Jumat, maka hendaknya sholat setelahnya sebagai sholat sunnah arba'an, 4 rakaat dengan 2 kali salam. Ini rincian dari 6 rakaat. Kemudian dalam hadis Ibnu Umar, Sahih Bukhari dan Muslim, anan Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalli raka'ataini ba'dal jum'ah fi baitihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Beliau melakukan salat sunnah 2 rakaat setelah salat Jumat di rumahnya. Kemudian Syekhul Islam rahimahullahu taala mengatakan kalau seseorang hendak salat sunnah ba'dal jum'ah di masjid, maka dilakukan sebanyak 4 rakaat dengan 2 kali salam. Dan kalau seseorang hendak menunaikannya 2 rakaat, maka dilakukan di rumah. Ya. Wa hakadha qala Ahmad bin Hanbal. Dan demikianlah apa yang dinyatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nah. Poin yang ke-32, wal khilafatu fi Quraisyin ila an yanzil Isa ibnu Maryam alaihi salam. Khilafah, kekuasaan itu diberikan kepada Quraisy. Diberikan kepada Quraisy. Ini dijelaskan oleh para ulama, ya. Bila prosesnya melalui pemilihan yang dilakukan oleh Ahlul Halli wal Aqdi ketika masih ada orang-orang Quraisy yang masih istiqomah di atas agamanya. Sekali lagi, ini kalau proses menuju khilafahnya dilakukan dengan cara pemilihan oleh Ahlul Halli wal Aqdi, maka Ahlul Halli wal Aqdi harus melihat, mencari apakah ada seseorang dari Quraisy atau Tidak. Dengan catatan yang berpegang teguh di atas agamanya. Dasarnya adalah hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yazalu hadzal amr fi quraisyin. Persoalan khilafah ini masih tetap diserahkan kepada orang Quraisy. Ma baqiya minhum itsnan, selama masih tersisa dari mereka minimalnya dua orang. Selama masih ada orang-orang Quraisy, maka mereka yang berhak memegang apa? Khilafah. Sekali lagi, ini pun jika prosesnya melalui pemilihan yang dilakukan oleh ahlul halli wal aqdi. Ya. Ini berlangsung terus hingga Isa alaihi salatu wassalam, Isa ibnu Maryam alaihi salam turun. Nah. Poin yang ke-33. Wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin fahuwa khariji. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin, barang siapa yang keluar dari ketaatan terhadap pemimpin dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin dalam artian memberontak, fahuwa khariji, maka dia disebut khawarij. Waqad syaqa 'asal muslimin, dan dianggap telah memecah belah kesatuan kaum muslimin. Wa khalafal athara, dan menyelisihi athar. Wa maitatuhu mitatan jahiliyah, dan matinya dianggap mati di atas jahiliyah. Nah, di poin yang ke-33 ini Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala menjelaskan salah satu tanda dari tanda kaum khawarij. Apa itu? Al-khuruj ala imamin min a'immatil muslimin. Nah. Apa yang menjadi dasar orang-orang khawarij sepanjang masa selalu melakukan pemberontakan? Jawabannya ternyata adalah al-amru bil ma'ruf wan nahi anil mungkar. Ini dasar mereka. Ingin melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dari generasi pertamanya sampai orang-orang khawarij yang datang belakangan. Semua alasannya ketika melakukan pemberontakan, perlawanan terhadap pemerintah yang berkuasa adalah dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Masya Allah, bahasanya indah. Ya. Bahasanya indah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini dinyatakan secara tegas oleh Aiman Az-Zawahiri, salah satu tokoh khawarij teroris masa kini. Ya. Dalam sebuah tulisan yang diberi judul dengan Al-Liqa Al-Maftuh, ya. Aiman Az-Zawahiri mengatakan, talabtu jami'an nas wa laysa syab faqat fi kulli hayyin wa syari'in wa qaryatin wa masjidin wa jami'atin wa ma'hadin bit tasaddi lidh-dhulmi wa fasadi syurthah bi kafatil wasail qiyaman bi fariidatil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Saya, kata Aiman Az-Zawahiri, telah meminta seluruh manusia, bukan hanya pemuda saja, tapi seluruh manusia di setiap tempat, di setiap jalan, di setiap kampung, di setiap masjid, di setiap universitas, di setiap pondok pesantren, untuk apa? Untuk melawan kezoliman dan kerusakan aparat pemerintah. Bikafatil wasail, dengan berbagai macam cara. Lawan pemerintah, lawan aparat. Qiyaman bifaridotil amri bil ma'ruf wa nahi anil mungkar, dalam rangka melaksanakan kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. mereka menginginkan pemerintah itu pemerintah yang betul-betul bersih dari dosa. Jangan sampai melakukan kezaliman, melakukan kefasikan. Mereka mengatakan bahwa hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, itu maksudnya adalah pemimpin yang baik. Bukan pemimpin yang jahat, bukan pemimpin yang zalim, bukan pemimpin yang fasik. Kalau ada pemimpin yang jahat, zalim, fasik, maka boleh diberontak. Jangan ditaati, tidak boleh didengar titahnya. Jelas tadi sudah kita sampaikan bahwa prinsip ini menyelisihi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan-penjelasan dari para ulama. Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil kesepakatan tentang haramnya melakukan pemberontakan terhadap pemimpin yang dikatakan zalim. Imam Nawawi rahimahullahu taala pun demikian. Ya, tidak halal melakukan pemberontakan, melepaskan ketaatan dari pemimpin yang keadaannya fasik dan zalim. Nah, jadi alasannya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Dan berapa banyak orang yang beralasan dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar untuk menciptakan kerusakan dan problem yang berkepanjangan. Ya. Bahasa atau kalimat amar ma'ruf dan nahi mungkar ini menjadi kalimat yang sangat digemari oleh orang-orang yang hanya ingin menciptakan kerusakan di muka bumi. Ya. Orang-orang munafik pun dulu seperti yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ketika kita katakan kepada mereka, "Jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi." Mereka menjawab apa? "Kami bukanlah termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan. Innama nahnu muslihun." Sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang ingin berusaha menciptakan apa? Perbaikan. Nah, orang-orang Khawarij pun sama. Ketika kita tegur mereka, ketika kita sampaikan bahwa pemberontakan ini tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah, dengan ajaran Islam yang benar, mereka mengatakan, "Kami tidak ingin melakukan kerusakan. Yang kami lakukan ini hanyalah menciptakan apa? Perbaikan." Ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, kesesatan Khawarij itu kesesatan yang sudah menyinggung perkara prinsip yang paling utama, yaitu apa? Tentang tauhid. Ya. Dalam masalah tauhidnya saja itu sudah menyimpang. Mereka membuat perkara baru, mereka memiliki keyakinan yang bid'ah dalam soal tauhid. Yang selalu mereka dengung-dengungkan adalah tauhid mulkiyah. Tauhid mulkiyah. Membangun kerajaan Allah dengan istilah mereka di muka bumi. Melalui apa? Khilafah. Ya. Maka perjuangan mereka dari dulu sampai sekarang untuk itu. Ya. Nah. Sudah azan dulu. Tafadhal adzan dulu, insyaallah nanti kita sholat, kemudian setelah sholat kita lanjutkan langsung ya.